Imam pelajar secara asing tak ada. Pelajar keluar satu hari setengah, mereka disamakan dengan, lakukan dengan jemaah-jemaah orang biasa. Tiga hari ini jemaah, awamnya jemaah, pelajar ini masukkan dalam jemaah. Pelajar sendiri satu hari setengah ini jemaah tak ada. Yang keenam, dengan rumah yang ada tak ada, serta berdekatan sempat, rosyah. CPI pun sudah kurang. Dulu 17, sekarang 14. Wahab ini sah terima wale muslim punya muslim jangan jalan. Jangan jalan. Jangan jalan orang mawar ini. Lain daripada dia jalan orang lain ini ambil rumah kerja. Bukan juga. Bukan dia. Jalan orang kopi kerja ni pun kurang juga. Nah, kita mahu tidak. Lagi. Yang kedua, silakan rumah yang ada tahun 295 khususnya dengan 4157. Saat. Yang ketiga, silakan satu ke dari masa bangunan ke tahun 14. Yang ke-8, 10 hari ke ada. No. Yang ke-9, beri masa 8 jam dari hari 6. Yang ke-10, bilangan jemaah 4 bulan 5. Yang ke-11, bilangan jemaah 4 bulan 18. Yang ke-12, ada. Yang ke-13, jemaah keluar negara 2. Yang ke-14, beri jemaah 10 hari tahun ini saya pun jemaah. Tiga hari saya pun empat jemaah. Bilangan tahun 4 bulan 135 SP 87. B tahun 40 hari 412 SP 166. C ulama tahun 2 SP 1. D ulama 4 bulan 40 hari 39 SP 26. E tempat dari satu pemecahan pertama satu. F bilangan mesura 40 hari 16 yang 10 hari 26. I bilangan rumah tahan mingguan 5. H wanita yang ikut terkis 3 hari 17 orang, 40 hari 3. Bilangan kampung 1025. Hai. Di bilangan akar 14. Bilangan masjid musala 510. Nombor 1 20. 5 amat. Nombor 2 beberapa amal 123. Bilangan 3 hari jemaah 3 hari bulan 26. 4 2,5 jam harian 193. Masjid DJI 12. Yang ke-6 bilangan Umar Salim 330 yang ada sifat 190. Yang ketujuh, 4 bulan tahunan, 10. 10 hari bulanan, 8, 3. 8 jam harian, 9 orang.

Ayat Sabah, Ayat Minggu. F, Masjura 40 hari, 24, 10 hari, 41. Tempat pada Masjura di 6. A, tempat Masjura yang 3 hari, 61 orang, 40 hari, 24 orang. B, bilangan harta 20, bilangan masjid surau 1,348. Nombor 1, masjid Imam Aman 26. Nombor 2, masjid beberapa Aman 274, 275. Nombor 4, rakan tulisa 2 jam setengah 303. Nombor 5, BGI 21. Nombor 6, bilangan taklim ke rumah 700, 64, 492. Kasbun yang 4 bulan setiap tahun 16 orang. Kasbun yang 10 hari setiap bulan 2 jemaah. Nombor 9, jemaah 2 tahun. Dua tahun ni, sistem itu juga yang sama. Dua tahun ni, sistem 3 hari ke jumaat dalam 2 tahun, nampaknya 2 jumaat ni. Jadi, dapat ni, 2 tahun ni, buat 3 tahun, terus jumaat ni yang sama. Jumaat 3 hari dalam 2 tahun, hanya 2 jumaat ni yang sama. Pada bawang dah keluar dulu. Jumaat keluar sekarang di muka jemaah masuk tahu. Saya nanti intai pokok. Dia pun tahu macam ni ni. Aapki hajar sukrola. Siap ni lagi aku sabi. Kesa tis ki dia wale. Kesa tis ki dia wale. अगर सिर्फ ये भी जवाना नहीं निकले तो कितनी जमाने उन्होंने कहते हैं यहाँ कितने भी कार्बन पावलान 516 यहाँ पावलारी 930 कला हान्य ब्रेकर जैसे कुलवार को प्रभाव आया कि मां इनके अंदर तो आप रात मस्जिद मस्जिद का फिगर करें कि मस्जिद की निमाज का हर पल नए दस्तावेजों को तैयार करके निमाज बनाए Tuan-tuan kita memikir setiap masjid, semua rakan-rakan muda di setiap masjid, setiap individu dalam jemaah masjid itu menyediakan 9 orang dan bawa mereka keluar jemaah. Sejahat, setiap orang menyediakan satu jemaah. Masjid di jemaah kita secara dalam ini kerja, ini pun mana sebenarnya? Jadi di medan ini, ini pun kita yang terhadap. Kalau jemaah mereka ini, masjid di jemaah kita yang terhadap, pun di medan ini. मस्जिद की नमाज के हर फर्ज का 10 नए साथियों को तैयार करके लेके निकलना ये मेहनत है, ये जिम्मेदारी है। अगर बोलिए सुबह जुम्मा मस्जिद कलर स्कूल और शुरुआत करी कर जुम्मा ये बुकान उषा इन्हीं मचा इंफराजी अमल अभी कलर स्कूल और जुम्मा मस्जिद सत्य पूरा डालम जुम्मा मस्जिद ये उषा इसलिए कहा जितना नूरान संभव बनता मन की बात जारी ही ना उषा tahun 16 orang. Nombor 8, bilangan rakan surga bulan 2 hari 2 jemaah. Bilangan rakan surga bagi 8 jam setiap hari 10 orang. Dan bilangan jemaah 4 bulan 4 jemaah. Dan juga bilangan orang jalan kaki 10 orang. Bilangan 40 hari jemaah 66 jemaah yang dalam kaki 10 orang. Para undang jelangan masjid yang keluarkan sendiri 40 hari 6 buah masjid. Kira bilangan jemaah yang dihantar ke negara luar 8 jemaah

ziarah. Bilangan jemaah 40 hari, 36 jemaah. Barat. Bilangan masjid yang keluar cara masjid, 3 masjid. Bilangan jemaah, jemaah antara seluruh negara tidak ada, menggunakan orang ada. Nota 14. 14. Bilangan jemaah 10 hari, 2. Selama 4 tahun ni, cara cuma 40 hari masyarakat berasal tak ada. Jadi, sebab tuan, berapa banyak jemaah luar negara datang? Jemaah India lah, jemaah Pakistan, berapa banyak datang? Dalam sebulan berapa? Bukan. Orang asli ni dah menyemak di sini tidak kemudian. Hanya berapa banyak local di semak cantar dan dalam 2 tahun ni berapa banyak jemaah yang biasa di sini dah banyak 20 jemaah di jemaah di jemaah dan 2 tahun pada dah orang jemaah jemaah kerja kan ni jemaah tu betul betul kita mari ni yang nak pergi ke Rogeri ni nanti akan ada. Jemaah di sana ni, jemaah di sini pun juga ada. Jemaah-jemaah yang bawa usaha, mereka satu keluar jemaah tunai di dalam. Lepas tu mereka bawa usaha satu tempat, mereka dah sempat apa melihat perkembangan kemajuan tu dia. Kalau kita jemaah keluar dan jemaah pun, jemaah akan bertambah. Jemaah sebenarnya pun tak keluar, dia bisa bangunkan ke tempat dan kesempatan. Dan kita ini pun jemaah yang surat ini. Surat jemaah pun selama 4 bulan, 4 tahun. Surat 40 hari pun tak ada. Dua negara pun tak ada. Akhirnya, sedikit kita dalam surat ini. Ini kapal waktu lepas ini yang 21 masyarakat yang dah keluar 40 hari ini tata cip mereka untuk keluar luar negara masuk dan sedang keluar bilang 10 ini insyaAllah 24 tahun ini saya harapkan ni kita Al-Fillah Al-Fillah Al-Fillah Al-Fillah Al-Fillah ada buat tajur untuk masyarakat yang pernah keluar 40 hari 10 hari ada buat tajur kita buat tajur Dua masa bagi ya. Hanya apa? Bayar nol ya. Jadi tak apa. Apa sudah hanya bayar saja. Tak ada sakit. Nampak pun ada. Sakit pun ada. Ada betul je mah. Dapat mengajar. Jadi sakit ni kita mah. Mana? Apa sini kita sini lagi dah. Kenapa sakit tiga ini? Sakit empat dua bulan. 40 bulan, 40 hari sebulan. Ya, kita ada takdir lah. Kami 2 orang dapat 40 bulan. Jadi, 2 hari saya habis, 2 hari. 2 hari yang insyaAllah, Oktober, Mei. Mulukum ini, mulukum ini dah. 2. Boleh dah? Dah mana kan? Hari. Lepas maghrib di jalan, sambung.